Kita masuk ke acara berikut, merupakan acara yang kita nanti-nantikan selama ini. Kita duduk di sini, ya ini tausiah agama yang sekaligus ditutup dengan pembacaan doa nantinya, yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Profesor Dr. Kyai Haji Ahmad Muafiq. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tabi'un bisanin la yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruh sesepuh BKATP, Badan Koordinasi Alumni Pondok Pesantren, yang saya ta'zimi, saya hormati. Pada Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Sayyid Hasyim, tapi orang sini nyebutnya Said Hasyim. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota DPR yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Pak Camat, Pak Lurah, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini acara khol masyayikh dilakukan oleh alumni pondok pesantren atau santri. Acara seperti ini memang acaranya santri. Kalau Nabi diperingati dengan maulid Nabi, peringatan lahir. Nah, kalau para kiai, para masyayikh diperingati matinya. Makanya banyak yang komplain kalau Nabi lahirnya, kenapa kalau kiai kok matinya. Karena kalau Nabi dari lahir sampai mati terjamin husnul khotimah. Nah, kalau kiai ya peringati aja akhirnya. Akhirnya husnul khotimah apa bukan? Karena kiai itu kadang ada yang awalnya belok-belok, belakangnya lurus. Ada yang dari awal memang lurus. Ada yang tungging-tungging ini terus lurus. Nah itu makanya kita lihat aja endingnya. Nah, endingnya ini hal. Untuk apa? Ya di samping untuk mengingat bahwa kita ini juga akan mati. Yang terpenting adalah untuk mengingat bahwa kita ini adalah orang yang pada tingkat tertentu mendapatkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena yang mendapat agama Allah itu banyak sekali jumlahnya dan matinya enggak bareng. Matinya enggak bareng. Tempatnya juga enggak sama. Yang mendapat Islam ini pertama kali adalah Rasulullah, orang Arab. Meninggalnya di Arab. Kemudian Rasulullah ini punya murid namanya sahabat. Sahabat itu ya orang Arab. Enggak ada sahabat kok orang Pulau Panjang, enggak ada. Selat panjang itu tidak ada. Ya orang Arab sana, muridnya Rasulullah itu. Nah matinya di mana? Ya di Arab sana. Kemudian ketika sahabat ini meninggal, ya muridnya yang meneruskan namanya tabi'in. Tabi'in itu ya masih di sekitaran Arab sana, nggak ada tabi'in orang Selat Panjang. Masih di sana. Dan begitu seterusnya. Nah, kita ini kebetulan adalah pengikut Rasulullah. Tapi pada tingkatan bukan murid sahabat, bukan murid tabi'in, tapi muridnya para ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya, yang tempatnya ada di Selat Panjang, yang belajarnya entah di mana-mana. Yang hidungnya sudah enggak mancung-mancung amat, enggak, sudah ada pesek-pesek gini, enggak, kecil-kecil. Nah, tingkatan-tingkatan seperti ini yang kemudian menghasilkan ilmu yang sangat besar namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah itu Rasulullah langsung dari Al-Qur'an. Nah, wal jamaahnya Rasulullah itu ya sahabat itu. Nah, wal jamaahnya sahabat yang membawa sunnah ya tabi'in. Nah, tabi'in ini punya wal jamaah baru lagi, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in punya wal jamaah baru lagi namanya tabi'ut tabi'in. Nah, kalau kita ini terus wal jamaahnya itu namanya panjang sudah. Udah tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut. Lu saya secara pribadi ini udah panjangnya luar biasa. Saya mengerti Islam diajari bapak saya. Bapak saya itu punya guru namanya Kiai Khalid sama Kiai Hambal. Nah, itu murid Yai Faqih di Langitan sana. Yai Faqih muridnya Yai Zubair, abahnya Mbah Maimun. Mbah Zubair itu mendapatkan Islam dari Yai Hasyim As'ari. Ya, Hasyim As'ari itu belajar Islam kepada Yai Khalil, Yai Saleh, Yai As'ari. Nah, itu muridnya siapa? Muridnya Kiai Khairon. Bakareng kalau orang sana bilang, Mbak Ganjur di Purwodadi. Lah, Mbak Khairon ini muridnya Mbak Abdul Wahid ada di Solotiko. Muridnya Mbak Abdul Halim ada di Boyolali. Muridnya Mbah Sufyan ada di Tuban. Muridnya Mbah Jabar masih di Tuban. Muridnya Mbah Abdurrahman Sampu ada di Lasem. Muridnya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Murid Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo ini muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Muridnya Syekh Jumatil Kubro. Muridnya Sayyid Muhammad Pasih. Sayyid Muhammad Pasih muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campah. Muridnya Sayyid Abdul Malik di Mongolia sana. Muridnya Sayyid Alawi Amil Faqih. Murid Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Murid Sayyid Ali Khalil Qosam. Murid Sayyid Alwi. Murid Sayyid Muhammad. Murid Sayyid Alwi. Murid Sayyid Ahmad Al Muhajir. Murid Sayyid Isa An-Naqib, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Shadiq, murid Sayyid Muhammad Baqir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah, ini yang baru muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kalau disebut sebagai tabi'in nomor berapa saya? Yang ada di Indonesia. Makanya ketika mengikuti Islam, yang bisa kita ikuti adalah hal-hal yang bersifat qat'iyyud dilalah. Oh, pasti. Tapi yang lain ada mungkin sunnah yang kita gak bisa ngikuti. Contoh makan tiga jari, gak semua bisa mengikuti. Yang di sana sampai tabi'ut tabi'in mungkin bisa, karena yang dimakan sama kayak Rasulullah, kurma, roti, dan daging. Kalau sampai sini terus soto, udah gak bisa. Udah masalah itu. Makanya santri yang di sini tidak lagi mempersoalkan makan dengan tiga jari. Jenggot. Ya masih bisa kita memakai itu masih, tapi udah gak sempurna karena kita rasnya mongoloid. Ras mongoloid itu jenggotnya gak banyak, paling 12 itu. Jadi makanya kalau mau memelihara jenggot, kalau mau sempurna beli minyak Firdaus atau lengok katel ini. Jubah juga nggak semuanya bisa, karena kalau di sini ini petani. Nah, nanem padi di sawah disuruh berjubah yang nggak bisa ditanam. Wong tantur itu mundur. Nah, kalau jubahnya panjang yang ditanam kan di atas kainnya itu ya nggak bisa. Keserimpet. Kurban juga nggak bisa, yang di sana kurban apa? Kurban unta. Sini nggak lahir unta. Lahirnya kerbau sama sapi. Kalau memaksakan diri kurban pakai unta, tangkap Kapolres kita. Karena nyuri untanya kebun binatang. Nah, ini wal jamaah ini, makanya santri itu biar enggak lupa selalu bikin peringatan-peringatan. Nabi diperingati dengan Maulid Nabi, para pendahulu diperingati dengan khol. Ini biar enggak lupa. Karena Islam sendiri datangnya tidak di selat panjang, tapi rahmatal lil alamin. Gimana coba? Lu Islam pertama itu rumahnya kan enggak di sini, di Makkah sana. Sementara kita tahu sendiri orang Mekah diajar Rasulullah, diajar langsung sama Rasulullah, bukan kelas kiai. Ini enggak mau. Orang Mekah ini diajar langsung Rasulullah itu enggak mau. Karena pelajaran Rasulullah itu enggak ada hubungannya sama orang Mekah. Pusing orang Mekah menerima Islam itu. Enggak nyampe di kepalanya. Orang Tuhannya ada patungnya, diajarkan Tuhan tidak ada wujud. Wujudnya pusing deh, ini gimana caranya? Udah gitu disuruh nyembah lagi. Biasanya nyembah ada wujudnya, tiba-tiba nyembah enggak ada apa-apa. Ini susah. Udah tahu di Arab itu enggak ada air, ya kan? Enggak ada air. Tahu-tahu diminum aja susah, disuruh wudu, raih mukanya di cuci kakinya. Ini ngapain sih Mat, kamu ajaranmu aneh, minum aja susah pakai cuci muka segala. Ah, gak cocok deh, apalagi kamu nyuruh mandi habis gitu. Wah, susah saya, susah. Kita minum aja susah kok pakai gitu, pakai mandi ngapain. Sementara orang Mekah gak kayak kita, kita ini mandi jinabatnya sebulan sekali. Orang sana semalam 8 kali. Belum pernah. Udah tahu panas disuruh puasa. Itu udah panas disuruh puasa. Udah tahu makanan enggak ada disuruh sedekah. Jadi udah tahu nyuri istri orang itu enak. Enggak boleh. Udah tahu nukari apa ngurangi timbangan itu enggak boleh. Nah itu. Nah, untuk menjelaskan ini semua biasanya diperingati. Kapan lu memperingati bulan Muharram yang menyebabkan Rasul hijr. Jadi tahu akhirnya, oh ternyata ngajar orang itu enggak mudah. Sementara Rasulullah ngajar orang Arab aja orang Arab enggak mau karena enggak cocok. Jadi makanya jangan sekali-sekali zaman mengajarkan bahwa Islam itu ajaran Arab. Bukan. Kalau Islam itu ajaran Arab, orang Arab langsung cocok. Orang Arab enggak mau. Makanya dikatakan ja'a ghariban. Islam itu datang dengan terasing. Karena yang diajari orang Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Ini pola pikir santri. Kalau yang lain enggak tahu pola pikirnya, makanya gak mau kan. Makanya terus akhirnya orang Arab marah. Udah deh gak usah ikut ajaran itu. Apa itu, aneh-aneh aja. Orang nyuri enak gak boleh, mabuk kan enak gak boleh. Nah, jadi pertama kali turun di sana kondisinya seperti itu. Nah, lebih bermasalah lagi ketika orang Arab ini gak ngerti Nabi. Udah masalah lagi nih. Orang Arab waktu itu gak ngerti Nabi. Sama sekali gak ngerti Nabi. Ngertinya itu dukun sama penyair. Jadi kahin sama syuara. Ini beda kondisinya. Kalau ini kan sampean kan ngerti kalau saya kiai. Makanya saya duduk di sini, akan dengerin dengan seksama gini tuh. Saya datang disambut salaman. Mau ke WC aja antri salaman deh. Karena apa? Ngerti kalau saya kiai? Ya, coba saya di pedalaman Irian sana. Orang sana enggak ngerti saya kiai, mau di pinggir jalan juga enggak masalah, orang sana enggak ngerti saya kiai. Nah, orang Mekah enggak ngerti nabi, ngertinya penyair sama kahin, dukun. Nah, yang ngerti nabi siapa? Yang ngerti nabi orang Yahudi sama orang Nasrani, dan tempatnya tidak di Arab, tempatnya di Filistin. Masa di Arab enggak ada orangnya di Filistin? Akhirnya orang yang ngerti nabi tidak di Makkah, ya blunder akhirnya, wis gak susah. Lah begitu orang orang Filistin ngerti yang dinasari nabi beneran apa enggak gitu. Dites ya, dilempari batu. Disuruh ke Thaif dilempari batu. Begitu Nabi Muhammad bocor kakinya, nabi palsu ini. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani nabinya hebat-hebat. Bani Israel itu nabinya hebat. Nabi Ibrahim itu dibakar enggak mempan. Nabi Musa tangannya masuk di saku, keluar jadi listrik. Musuhnya ditempeling mati. Tongkat dilempar jadi barongsai. Tongkat dipukulkan jadi jalan tol. Nabi Dawud tangan masuk sini, keluar bawa apa besi, diemplek-emplek itu jadi baju. Nabi Sulaiman hebat lagi, burung diajak ngomong, jin diajak ngomong. Sampai semut bisa diajak ngomong. Entut bisa diajak ngomong. Makanya kalau ada acara gini ada yang kentut gak ribut. Kentutnya dipanggil, sini tut. Kentutnya siapa kamu? Kentutnya Muafik, rampung sudah gak ada ribut. Punya Nabi Isa hebat. Orang mati, apa orang buta, mau pegang melek. Mati dibangunkan, Pak. Bangun. Nah, makanya begitu lihat Nabi Muhammad, wah palsu ini. Gak cocok ini Nabi apa, Nabi kok dilempari kakinya, kok bocor. Dia gak ngerti Allah merubah kenabian dari sistem yang keras dan galak-galak ke sistem nabi yang lemah lembut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lembut nabi. Nah ini makanya terus akhirnya nabi daripada bentrok, nabi ngalah. Udah deh ngalah, pindah. Lah itu. Nah, ini kan kemudian diinget-inget sama santri, gitu. Sama santri diinget-inget. Akhirnya pindah kan ke Madinah. Kenapa pindah ke Madinah? Orang Madinah ngerti nabi, orangnya pinter-pinter. Maka nabi disurati, ya Rasul Muhammad, daripada engkau pusing di situ, kesini aja. Kami tunggu kenabianmu, kami butuh ajaranmu. Nah itulah maka ketika pindah, kemudian ada cerita tempat tidurnya Rasulullah diganti sama Sayyidina Ali. Nah, akhirnya Rasul pindah lah. Sayyidina Ali itu kalau dalam bahasa modern stuntman namanya, peran pengganti. Jadi stuntman-nya Rasulullah. Makanya kemarin ada orang ribut, Pak Presiden buka SIGIM pakai ngetril peran pengganti. Wah, Pak Presiden ngetril kok pakai peran pengganti. Nabi aja hijrah pakai peran pengganti kok. Stuntman. Nabi Yusuf dipotong pakai Nabi Ismail dipotong pakai stuntship, kambing pengganti. Nah itu makanya emang presidenmu Jackie Chan ya. Itulah, jadi gak usah ribut itu. Lah terus pindah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah, lah orang Madinah karena ngerti nabi, lebih mudah kehidupan Rasulullah, disambut pakai pola albat Badru, tola al badru, karena ngerti nabi. Setelah itu semua orang monggo nabi, monggo silakan ya Rasul, silakan rumahku aja ya Rasul, rumahku aja ya Rasul, rumahku aja ya Rasul. Ya udah deh terserah untaku mau gerak kemana. Sampai akhirnya orang-orang Madinah berkawan dengan sahabat, semua tabarukan kepada Rasulullah. Sampai sahabat ada yang lemes ditanya, kenapa mas kok lemes? Iya sepi. Sepi kenapa? Istriku ketinggalan. Ah gampang lah kalau cuma istri ketinggalan. Yang penting sampaikan salamku ke Rasulullah, mintakan barokah kepada Rasulullah. Urusan istri di rumahku masih banyak. Kamu mau ambil berapa? Tak kasih. Nah itulah maka kemudian sahabat berbagi istri dengan sahabat muhajirin. Tapi dipisah dulu, dicerai dulu. Bukan kok terus berbagi suami itu, bukan. Nah yang satu, yang sahabat, kenapa kamu sedih? Wah, biasanya kerja saya ini. Pekerjaanmu apa? Saya ini petani. Oh, saya punya kebun, kita garap berdua. Ya, kita garap. Yang penting saya dapat barokah Rasulullah. Sudah. Nah, yang lain, wah saya enggak biasa berkebun. Saya ini pedagang. Pasarnya di mana? Oh, kalau pasarnya di situ, besok ini pasar, puncak pasar. Akhirnya yang tidak kebagian ke pasar. Begitu lihat pasar di Yasrib, orang kaget semua. Karena apa? Di Madinah ini puncak pasar dari jalur sutra, jalur perdagangan dari selat panjang. Ini dia, dari Jawa ke Sumatera, selat panjang, melompat ke Melaka, melewati jalur darat ke Thailand, kemudian India, masuk Uni Soviet, Iran, Irak sana, Eropa masuk Maroko, kemudian masuk Madinah ini. Akhirnya di situ macam-macam ketemu pasar kelas internasional. Begitu ketemu kelas internasional, pasar internasional, sahabat nanya, ya Rasul, apa? Di pasar itu ada pedagang. Hebat. Barangnya apa aja, komoditasnya macam-macam ya Rasul. Terus, tapi orangnya aneh. Kenapa? Pipinya tembem-tembem. Terus, matanya sipit-sipit gini, nang kumisnya kiri kanan. Jenggotnya panjang kliwir-kliwir gitu. Oh, iya itu pedagang dari Cina. Dia memang pinter, apa aja bisa dijadikan komoditas. Maka carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, itu karena ketemu dengan orang Cina di Madinah. Lah selang berapa hari sahabat komplain ke Rasulullah. Ya Rasul, apa? Di Madinah pasarnya ada manusia ini. Yalah, kalau berdagang jago ya Rasul. Belantiknya juga luar biasa. 10 ribu bisa laku 100 ribu. Tapi kalau nimbang curang, kalau belum laku bilangnya sudah ada yang nawar. Oh, kalau itu Yahudi itu. Itu pedagang Yahudi, dari dulu aku berdagang orang itu ada. Oh, itu pokoknya licin kalau berdagang, makanya hati-hati ya kalau ketemu pedagang Yahudi. Nah, kamu pasti tahu kan apa ya Rasul? Orang Yahudi itu cirinya gampang. Kalau pengen bedakan biar kamu enggak ketipu. Apa ya Rasul? Orangnya enggak berjenggot. Orangnya klimis, ya ada jenggotnya. Terus giginya ini utuh walaupun tua. Rambutnya itu hitam walaupun tua. Rambutnya disemir, giginya ditata, jenggotnya dikerok. Nah itu Yahudi. Makanya kalau kamu di pasar ketemu dengan bakul yang seperti itu, waspada, itu Yahudi. Loh, itu di pasarnya Yasrib. Lah kenapa? Karena orang Yahudi ini umatnya Nabi Isa. Lah umat Nabi Isa itu kan dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan Nabi Isa mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat Israelnya ditempelin sampai kepalanya pecah. Apa kamu cabut-cabut puak gitu? Bonyok malaikat Israel. Pergi lapor pada Allah, ya Allah, itu siapa? Siapa? Saya bocor kepala saya, kenapa ditempelin sama orang itu? Oh, jangan macam-macam, itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Makanya yang datang yang bagus. Ya ya Allah, besok tak datang. Ya datang lagi. Ya Musa, assalamualaikum. Salam. Apa? Mau tak tempeling lagi? Enggak ya Musa. Aku harus nyabut nyawamu. Nyawamu sudah expired. Udah kedaluwarsa ini. Udah kedaluwarsa. Loh, tapi besok lagi bilang dong yang bagus. Iya, sebenarnya malaikat yang lain udah kasih tanda, rambutmu udah putih, gigimu udah rontok, jenggotmu udah mawut, begitu, udah semrawut. Oh, ini tandanya ya? Iya ya, sudah kalau dicabut lah, cabut belum. Orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya udah putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut. Maka akhirnya umat Yahudi mikir, wah kalau gitu mesti tak cukur jenggotku, tak semir rambutku, tak perbaiki gigiku, biar nanti kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Gitu. Ini nalar orang Yahudi. Makanya sampean baca kitab Yahudi. Makanya Rasulullah untuk urusan jenggot menyelisihi orang Yahudi. Jadi semua ada sebabul wurudnya. Orang Yahudi itu kalau nafsir anuan suka-suka diaja. Makanya orang Yahudi itu kalau mati sebagian besar digundul. Giginya dicabuti terus digundul gitu. Harapannya nanti malaikat Israel, malaikat Mungkar Nakir pangling. Wah ini bayi mati gitu. Gitu. Makanya dalam kitab Bani Israel disebutkan ada bayi digundul, orang digundul ini malaikat Mungkar Nakir, wah bayi mati serahkan sama malaikat Ridwan. Oleh malaikat Ridwan, waduh ini bukan bayi mas, bayi kok gak ada giginya, kok gak ada bulunya. Bukan, ini bukan bayi. Oh, ini bayi. Ah, kamu ngeyel. Bukan dia mungkar nakir. Ini manusia digundul sama cabut giginya. Membuktikannya gimana loh? Kalau aku kan kebiasaan buktikan yang begini. Udah tak buktikan kalau dia bukan bayi. Itu ada bidadari, kamu sini deh. Turun, plung gitu. Tapi enggak usah pakai baju. Wah, begitu bayinya ini lihat bidadari turun enggak pakai baju, cuing. Nah, kan. Udah dibilang bukan bayi. Loh, itu ada dalam kitab Yahudi, makanya saya main baca. Loh, termasuk bedanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dalam versi Yahudi ini beda karena buah khuldi itu 6. 6 buah khuldi ini diambil sama Nabi Adam. 3 dikasihkan Siti Hawa, 3 dibawa Nabi Adam. Siti Hawa mau buka enggak bisa, maka dipukul sama Nabi Adam, pak gitu, buah khuldi pecah. Habis itu dikasihkan Siti Hawa, mau dimakan ketahuan sama Allah. Maka buah khuldi yang pecah disembunyikan di sini. Nah, ini kitab Yahudi, gak usah protes. Saya cuma nyampaikan aja. Nah, yang dua dikepit begini. Nah, jadilah di sini dua atas, yang bawah pecah. Gitu. Nah, ini kitab Bani Israel. Nah, Nabi Adam ini bawa 3. Karena ketahuan ditelan satu, nyantol di sini. Jadi apa, dari jakun itu. Nah, yang dua dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini loh, jadi hitam. Loh, makanya kitab Israiliyat tidak boleh menjadi tafsir Al-Qur'an. Sampai buka tafsir At-Tabari, ada di situ. Nah, itulah asalnya. Loh, sampai zaman Rasulullah, orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, memperbaiki gigi, dan nyukur jenggot. Makanya kemudian kaum muslimin dilarang nyemir rambut, dilarang memperbaiki gigi, dilarang nyukur jenggot agar tidak menyerupai Yahudi itu. Alasannya itu, makanya kiai sini karena gak ada orang Yahudi gak ribut masalah jenggot itu loh masalahnya. Dah. Lah, terus di situ ketemu pedagang Romawi, komoditas Romawi yang paling bagus adalah jubah. Cuman jubah Romawi itu ada korsetnya, jadi orang kalau pakai jubah Romawi sambil begini karena disangga dadanya medidi begini, terus ininya ada gelembung-gelembungnya, makanya terus begini kalau pakai. Lah, belakangnya ada kain yang lebih panjang, nanti kalau pergi ada yang bawain kayak orang nikah itu, sehingga orang kalau pakai baju Romawi sombongnya luar biasa kayak gini. Maka sama Rasul potong deh jubah Romawi, potong. Nah, itulah maka kemudian muncul tradisi memotong jubah jangan sampai di bawah mata kaki. Isbal itu dari situ awalnya. Jangan dikira hukum itu semaunya, enggak ada sebab apa-apa. Nah, itu kecuali hukum Qur'annya ada. Ya. Nah, itulah maka kemudian ada dilarang motong, dilarang arut jenggot. Nah, setelah itu ketemu dengan berbagai manusia, ini ya. Nah, karena ketemu berbagai manusia berbeda-beda, maka dirukunkan dalam sebuah kesepakatan namanya Piagam Madinah. Untuk menjamin orang bisa hidup bersama dalam perbedaan. Nah, itu masih di Madinah, belum sampai sini. Nah, di Madinah kemudian dibawa keluar oleh sahabat Sayyidina Ali. Ini yang pertama bawa keluar. Kemana? Ke Basra. Basra ini negeri dengan peradaban maju, agamanya maju sih, bawa ke situ. Akhirnya bawa anaknya namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, dibawa ke situ. Lah, di situ hidup seperti hidupnya Rasulullah. Orang maju sih tertarik semua, orang Persia. Ini orang baik banget ya. Ini berdagang bagus, bertetangga bagus. Sampai akhirnya Raja Rustum, Raja Persia, tertarik pengin ngambil menantu Sayyidina Husain. Terjadilah lamaran. Majusi melamar orang Islam. Akhirnya Sayyidina Ali, ya enggak apa-apa ya Husain, menikahlah dengan anak Rustum. Tapi karena doa Sayyidina Ali dan ini cucu Rasulullah, Sayyidina Husain, Raja Rustum masuk Islam. Akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Lah, karena Raja Rustum masuk Islam sebelumnya menyembah api. Lah, api Romawi, api Persia itu kalau disembah itu dibikinkan sebuah bangunan yang sangat tinggi di diukir dengan sangat indah, namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ini ditaruh di depan masjid. Makanya semua orang lihat masjid Persia punya Manaro, kok bagus. Akhirnya semua pengen bangun Manaro. Sampai sholat panjang namanya Menara. Itu kan dari Majusi. Lu jangan dikira itu dari Madinah. Enggak ada di Madinah. Masjidnya kotak itu aja. Nah ini Persia. Lah dari peristiwa ini kemudian Sayyidina Ali kuat di Persia. Berdakwah di luar Arab. Tapi terjadi konflik di Madinah. Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Ali wangsul jadi khalifah, terbunuh juga. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain beserta keluarganya boyong ke Madinah nyusul orang tuanya. Tapi di situ sudah kekuasaannya Yazid. Setelah Sayyidina Ali kekuasaannya Yazid, begitu kedatangan cucu-cucu Rasulullah, Yazid enggak terima. Merasa tersaingi, maka Yazid bin Muawiyah bikin rekayasa politik. Hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh pakai racun Sayyidina Hasan. Karena daripada ribut, Sayyidina Husain pulang ke Basra, pulang aja deh daripada ribut. Seluruh keluarga besar cucu-cucu Rasulullah pulang. Akan tetapi Yazid ini sudah enggak tahan emosinya, dikejar dengan pasukan perang. Tanggal 9 Asyura ini ya. 9 Asyura, rombongan keluarga Rasul ini, cucu-cucu Rasul ini ketangkep sama rombongannya ya. Yazid pikir orang wong cucu Rasul ya paling diajak omong atau enggak. Ternyata pada tanggal 10 Asyura dibantai habis oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Maka bulan Asyura semenjak saat itu menjadi bulan duka kaum muslimin seluruh dunia karena terbunuhnya cucu Rasulullah. Akhirnya dibikin peringatan. Orang Iran melukai diri karena sebagai bendoro atau tuan, karena berhubungan keluarga dengan Raja Rustum, terbunuh tidak bisa berbuat apa-apa, maka orang Iran melukai diri sendiri. Lah sebagian besar masyarakat dunia di bulan Muharram atau Asyura ada yang bikin bubur merah putih, namanya bubur Asyura. Bubur merah menandakan tumpahnya darah cucu Rasulullah, bubur putih pertanda pecahnya tulangnya cucu-cucu Rasulullah. Sebagian besar karena mengingat bahwa setelah kejadian itu keranda-keranda mayat ini beriringan membawa jenazah-jenazah keluarga Rasul, maka sampai di sini ada yang memperingati dengan membawa semacam keranda yang di sini dikenal dengan tabui ya. Yang dibuat di larung gitu kira-kira. Tumbar. Nah, santri yang tidak melupakan peristiwa itu di mana cucu-cucu Rasul meninggal, maka bikin peringatan dengan santunan anak ya yatim. Nah, itu makanya santunan anak yatim itu kalau santri kisaran bulan Muharram sofar. Maju dikit atau mundur dikit. Loh, makanya ada peristiwa seperti ini. Lah di Jawa sana Asyura itu dibikin nama bulan tapi diambil buntutnya tok. Namanya bulan Syura. Itu buntutnya tok yang diambil. Asyura diambil Syura. Karena orang sana, orang di Jawa sana itu sukanya ngambil ekor aja. Abdullah Dullah, Muhammad Mat. Maka ada Mat Ali, Mat Karim, itu kan dari Mat. Makanya saya pernah kedatangan tamu. Siapa namamu? Mas Mat Ali ya ini Mat Karim. Oh, Mat itu Muhammad. Maka namamu ini Muhammad Ali, Muhammad Karim. Ya, jangan lupa. Karena Mat itu dari Muhammad. Oh, itu Kiai baru tahu saya. Ya. Terima kasih Kiai. Nah, kamu dari mana? Dari Selat Panjang, Kiai. Kampungmu mana? Alahair, Kiai. Rumahmu mana? Belakangnya Muhammad Drosa. Ya, ya. Kalau Madrosa ya Madrosa gitu aja, enggak usah Muhammad Drosa. Itu loh. Makanya kalau di orang dulu, semenjak dulu, santri kalau bulan Asyura atau Syura enggak berani mantu. Enggak berani menikahkan anak. Kenapa? Karena itu bulan duka. Orang Jogja kalau bulan Syura keliling beteng diem gini 7 kali tanpa ngomong. Maksudnya karena ini bulan duka, ojo kokehan cangkemunudo. Jangan banyak mulut. Orang Solo ngarak kebo. Kalau kebunnya dijadikan taeknya dilabur-labur gitu punya gini. Untuk apa ini bulan duka cucu-cucu Rasulullah? Ojo bersolek gitu loh. Nah ini kalau orang enggak paham ini cara santri menghormati keluarga Rasul. Loh, jangan kamu bid'ahkan, jangan kamu musyrikkan. Makanya kalau tidak santri pasti curiga ini karena tahayul, karena nyiroro kidul mantu. Ini orang-orang yang enggak ngerti pasti bukan santri yang ngomong begini. Kalau santri pasti tahu. Karena santri adalah orang yang belajar Islam pertama kali yang datang di Indonesia. Loh, ini deh ya. Ini gitu cara deh orang Indonesia. Hormat pada keluarga Rasul. Loh, jangan disebut Syiah. Bukan Syiah. Kita kadang iseng sekali sekarang. Oh itu kan ajaran Syiah. Kata siapa? Syiah melukai diri, orang Sunni santunan anak ya yatim. Awas pada Syiah. Kalau saya sih nggak terlalu pusing dengan Syiah itu. Apa sih ya, orang nggak punya manhaj apa-apa. Syiah bukan Islam, kata siapa? Wah, musabaqah tilawatil Quran di Iran berkali-kali kok bukan Islam. Bagaimana yang parah itu Syiah Ghulat sama Syiah Rafidhah. Itu udah punah tahun 1515 berbarengan dengan hilangnya Syah Ismail, seiring dengan runtuhnya kerajaan Malaka di zaman Sultan Megat Iskandar Syah yang takluk sama Portugis di tahun 1515. Selat Malaka itu yang sampai sekarang dikuasai sama Singapura dan Malaysia sehingga kita kalang kabut sampai sekarang. Uang gak bisa dipertahankan karena Inggris ini rotok bengsek ini emang. Di Singapura Malaysia diperbolehkan menggunakan jam 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Padahal dalam teori bujur dan teori lintang mestinya Jakarta 1 jam lebih awal daripada Singapura Malaysia. Sini jam 10, sana jam 9. Ini kebalik. Mestinya Jakarta jam 10, sini jam 9. Karena waktunya dibalik sehingga seluruh bursa efek di Singapura Malaysia buka 1 jam lebih awal. Sehingga saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Lagi-lagi pikiran. Mari kita pakai nalar, jangan uang Indonesia hancur Malaysia loh. Itu Inggris, kamu berani perang sama Inggris nah. Minta kembalikan jam kami gitu berani. Pikirlah kita ini bangsa. Makanya Selat Malaka ini adalah kunci itu. Ini ya, nanti tak jelaskan jam 3 berjuntrong gitu. Ini karena ini problem besar. Syiah di sana hati-hati. Lagunya Haddad Alwi Umi itu lagu Syiah. Alah, Indonesia punya lagu yang lebih serem itu lagu Melayu itu. Orang Melayu bikin lagu lebih serem daripada Umi. Lagu Indung-Indung. Itu lagu Melayu itu. Aduh-aduh Siti Aisyah. Mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Kenapa pakai nama Siti Aisyah? Istri Rasul. Lo kok gak pakai nama Tul Qiyam gitu? Kenapa? Loh, orang Betawi bikin lagu yang gak kalah serem. Fatimah Jande Kaye. Kenapa pakai nama Fatimah istri Sayyidina Ali? Kok gak pakai nama Dul Gembes gitu? Ini ya, ini. Maka gak usah orang Syiah itu. Itu daluarso itu sudah. Itu dagangan masa lalu itu, jangan dijual hari ini. Seperti dagangan PKI Bangkit Lagi itu kan dagangan kuno. Gak usah dibicarakan hari ini. Santri gak usah ngomongin itu. Nah, dari peristiwa terbunuhnya seluruh keluarga Rasulullah ini, nyisa satu selamat namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Maka beliau tidak pulang lagi karena daripada konflik, menjauh dari Arab, punya anak Sayyid Muhammad Baqir. Syed Muhammad Bakir punya anak Syed Ja'far Shadiq, sama Syed Musa Kadim punya anak Syed Ali Uraidi. Menjauh terus, punya anak Syed Muhammad, punya anak Syed Ubaidillah, punya anak Syed Aisyah, punya anak Syed Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh. Punya anak Syed Alwi, punya anak Syed Muhammad, punya anak Syed Alwi, tambah jauh. Dari sana jauh, punya anak namanya Syed Ali Khalid Qasam, punya anak namanya Syed Alawi, Syed Ahmad Soqib Mirbat, punya anak namanya Syed Alawi Amil Faqih, punya anak Syed Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak namanya Syed Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak namanya Syed siapa? Syed Ahmad Jalaluddin, punya anak Syed Muhammad sampai Pasir. Punya anak Syed Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk tanah Nusantara. Loh, musuh Nusantara yang mengajarkan punya nama Nusantara itu orang Melayu. Nek wong Jawa Nuswanto, nek wong Melayu Nusantara. Jadi jangan sampean jangan kaget dengan bahasa Nusantara. Itu bahasanya orang Melayu. Di Jawa sana Nuswanto, itu cukup pusing sampean. Yo, bahasa beda. Saya tadi ngomong-ngomong sama Pak Wabub, Islam itu memang begitu modelnya. Jadi kalau jamaahnya beda, gayanya juga beda. Quran sama dari Allah kan, diajarkan ke Rasulullah. Rasulullah diajari Quran lari karena kaget lihat malaikat Jibril, orang diwud-wud itu lari. Datang lagi, lari lagi. Datang lari, lari lagi. Makanya jangan heran kalau anak diajarkan ngaji lari itu enggak apa-apa, biasa. Tapi sama malaikat Jibril Rasulullah ditangkep kek gitu, jangan pergi lagi. Makanya kalau anak enggak mau ngaji, tangkep juga. Dilempar ke tempat ngaji. Lah sayyidina apa? Rasulullah dibilang sama malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Iqra." Enggak bisa, Bu. Iqra enggak bisa. Iqra enggak bisa. Ya sudah kalau kamu enggak bisa baca, share it aja ya. Share it ini jeblok. Di share it. Di Bluetooth. Tapi begitu Rasulullah mengajarkan ke sahabat disuruh ngapalkan karena sahabat ini apa? Sahabat ini sudah bisa baca, sudah bisa nulis karena sama-sama Arab, maka cukup ngapalkan. Makanya kalau orang ngapal kan enggak baca. Saya hafal wajah istri saya, maka enggak pernah bawa fotonya. Mau ngapal. Nah, sampean kalau yang bawa perempuan ini yang dibawa fotonya jangan seneng, itu tandanya suami bapak, suami ibu belum hafal. Makanya sering salah alamat. Nah. Nah. Akhirnya apa? Rasulullah meninggal, sahabat ketemu generasi berikutnya akhirnya menuliskan Qur'an. Kan dituliskan untuk apa? Karena generasi ini enggak ketemu Rasul, kalau enggak dituliskan enggak bisa baca Qur'an. Akhirnya ditulis. Itu sudah ribut Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar bid'ah, Sayyidina Umar enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang terbunuh waktu menumpas Musailamatul Kadzdzab. Nah setelah sahabat ini meninggal, tabiin menerima Quran Rasul, Quran sahabat, sing lungki-lungki kayak cacing gitu. Makanya generasi bawahnya nggak bisa baca. Akhirnya Qurannya dikasih titik-titik itu tambahan tahun 65 Hijriah yang kasih titik-titik Abul Aswad Ad-Duali. Disebar lagi bawahnya nggak bisa baca kalau titik-titik dok, maka diharokati fathah kasroh dom. Doma itu yang ngasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohiti tahun 150 Hijriah. Disebar lagi Quran enggak bisa baca, lidah berbeda-beda. Orang Andalusia waqduha keluarnya waqduhe. Orang Turki mustaqim. Sampai Padang masalah. Orang Padang kalau bilang leganud, leganui. Loh, makanya pernah terjadi keributan hampir bunuh-bunuhan karena orang Jawa berani mengatakan orang Padang matinya masuk neraka. Orang Jawa pernah orang Padangnya marah, akhirnya selesainya di kantor polisi. Oleh polisi, kenapa bapak mengatakan orang Padang masuk neraka? Pak polisi tanya deh, dia pasti masuk neraka. Apa? Syahadat, suruh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba apa? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nabimu siapa? Mahamek. Loh itu pak, Mahamek pak, dia pak. Nabi kok Mahamek? Muhammad. Itu asalnya. Muhammad dan Muhammad. Lah orang enggak bisa, orang Padang Muhammad yang tua-tua. Makanya kalau baca Pancasila orang Padang ini agak aneh. Saya punya teman Padang, Cie. Bintang pesagi limo. Dua, rantai pengikat kuda. Tiga, baringin barambuik kribo. Ampe sapi gilo. Limo, kapas pembesi muko, padi panggil si parui. Ini bahasa. Orang Palembang suruh si rotol, gak keluar. Keluarnya si rotol. Oh gak bisa bilang R, bilangnya R. R si rotol. Siapa? Anu, Panglima Abri. Ria Mizat, Ria Kudu. Ria Mizat, Ria Kudu. Ria Mizat, Ria Kudu. Gubernurmu siapa? Sahudin. Si rotol. Orang Sunda suruh Al-Ladzina, keluarnya Al-Ladzina. Si rotol Al-Ladzina. Lah orang Jawa masalah karena punyanya Hono Coro. Kok alhamdu keluarnya alhamdu. Ya hayu ya koyum yoka yuku yoka. Yono. Lah karena Pak Jokowi orang Jawa maka Al-Fatihah gitu. Jadi enggak usah ribut. Enggak punya pot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romelan. Loh. Kiai Said Akil itu kalau di Jawa masalah karena orang Jawa punyanya Mogo Podongo, Ain gak punya. Selanjutnya pidato akan disampaikan oleh ketua pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama, Kiai Sangit Ngakil. Ya gitu, gak bisa bilang Said Akil. Orang Bali masalah karena gak bisa bilang pok, bilangnya tok. Saya punya santri dari Bali, bubar sholat isya tak suruh ngimami, namanya Ari Betok. Rodol lagi, nanam tali merama kedu piani meletok. Lu udah Bali. Lu betul yang dibaca Quran. Hurufnya sih nggak berubah, cara bacanya berubah. Lidahnya beda. Orang Bugis masalah. Orang Bugis kalau N jadi Eng, kalau Eng jadi N. Di turun Bugis, alaihim, alaihing. Surathal ladzina an'amta 'alaihim surathal ladzina an'amta 'alaihim surathal ladzina an'amta 'alaihim surathal ladzina an'amta 'alaihim minkum surathal ladzina an'amta 'alaihim. Oh itu di sana orang Heng gitu. Orang Jawa itu saking takutnya sama kiainya itu pernah ada baca Quran ini masalah fi lauhim mahfud. Kebetulan kiainya namanya Kiai Mahfud. Filauhim Mahfud, filauhim, filauhim Mahfud, filauhim, filauhim Mahfud, filauhim. Terus kan, filauhim Mas Kiai Gaji Mahfud. Ada. Nih lah, orang Bugis ini Abdul Rahman keluarnya berdua mang. Maka mantan Kapulok berdua mang itu nasrinya Abdurrahman. Itu Pak Purwaji ini kan PKB. Ini calon DPR. Itu punya sekjen PKB itu namanya Abdul Qadir Khairuddin, mestinya begitu. Tapi karena dia dari Bugis, Abdul Qadir Karding. Pak Karding mana? Itu maksudnya Khairuddin, makanya zaman kalau Aiwan Aweng. Ya itu lah, itu yang berbeda-beda, maka akhirnya dibikinlah sebuah ilmu dengan penelitian yang sangat serius namanya Abu Ubay Qasim bin Salam, penelitian di Kufah Mekah Madinah, hasil penelitiannya dibukukan dalam satu ilmu yang dikasih judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Lah ya begitu, lah sama dengan kayak begini, bergerak-bergerak begitu sampai tanah Nusantara. Ada orangnya kecil-kecil, pesek-pesek gitu. Para waktu saya Jumatil Kubro dan keluarga besar Islam mengajarkan di sini, ya susah. Diceritani surga air mengalir orang sini, ah di tempatku banyak air sudah kiai. Kasih mau surga itu buahnya banyak, alah di tempatku ciplukan banyak. Susah menjelaskan Islam di sini ini karena fotokopi surga ada, air mengalir ada. Di sini tawari istri banyak, wah susah deh. Enggak, satu aja pusing aku. Kenapa? Karena beda di Arab. Kalau orang Arab, suami itu yang kuat, istrinya Banyak. Kenapa? Karena perempuan seneng kalau suaminya itu istrinya banyak, bangga dia. Karena perempuan dengan suami yang istrinya banyak itu menandakan laki-laki sukses. Nah kalau di sini, oh, karena apa? Di Arab itu perempuannya nggak bekerja, berburu laki-laki, perang laki-laki. Nah di sini pekerjaan sebagian besar malah perempuan, nanam padi perempuan, metik cabe perempuan. Makanya perempuan di sini itu imbang sama laki-laki, makanya punya satu aja cerewetnya luar biasa. Makanya orang bayangkan punya lima cepet mati kalau di sini. Karena apa? Seimbang laki dan perempuan. Ya itu loh. Sudah gitu makanya kita ini punya cerita-cerita yang orang dulu pusing gitu kalau sudah berbicara sebuah bangsa. Kenapa? Karena tadi disebut melalui sumpah palapa. Ini bangsa sudah menjadi bangsa yang besar dan mampu menaklukkan 2/3 dunia saat Islam datang. Saya sampai di Korea Selatan, ada provinsi namanya Kimhae. Provinsi Kimhae ini yang bangun kota, ternyata namanya bukan nama Korea, namanya nama Majapahit. Siapa? Surowareng. Masuk nama Surowareng nama Korea, enggak mungkin lah itu. Sama itu Surowareng, Purwaji, gitu kan nama-nama lokal gitu. Nah kalau Said Hashim, nah itu Arab gitu, turunan raja Said Hashim. Nah, kalau Purwaji, Purwanto, Tukimen di sini. Nah kalau Muafek itu ya masih dari sana namanya. Makanya hidungnya masih agak panjang. Ini kan, ini penguasa penakluk. Makanya seluruh dunia sekarang juga heran dengan tanah Nusantara ini. Saya ke Jerman, orang Jerman begitu mengagumi tanah ini. Karena orang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, orang sini raja-raja dulu senjatanya keris, di Jawa juga keris. Nah keris itu sampai sekarang misteri dunia. Kenapa? Karena orang Jawanya punya peksi, apa yang ujung yang untuk ditanam itu terbuat dari logam bintang. Logam bintang itu meleleh di suhu 15.000 derajat. Itu tidak bisa ditempuh oleh teknologi hari ini. Karena teknologi nuklir hanya sanggup mengangkat suhu sampai 7.000. Mengangkat di atas 7.000 reaktornya enggak kuat. Nah, dulu Nusantara punya keris dengan tusuk tengah terbuat dari logam bintang. Apinya apa? Enggak ada yang bisa jawab sampai hari ini. Makanya orang Nusantara punya alat musik yang berbeda dengan orang Arab. Orang Arab punya alat musik terbuat dari kayu namanya terbang dan kulit kambing. Orang Eropa punya alat musik terbuat dari kayu dan tali namanya gitar, aitara. Membuatnya mudah, kayu tinggal motong, kambing tinggal motong. Tapi orang Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan sanggup membuat alat musik dari logam. Loh, lu bangsamu. Makanya kadang kita ini gak perlu malu-malu dengan bangsa lain. Rambut hitam, sudahlah ini bagian dari Allah, gak usah dimerah-merah. Nanti akhirnya tadi LKMD, Londo Koming Dase. Nah iya, Eropa punya kisah cinta yang sangat luar biasa. Kisah cinta apa? Romeo Juliet. Orang Arab punya cerita cinta yang luar biasa, Hais dan Laila. Laila Majnun. Orang Cina punya kisah cinta sampai intai. Orang Nusantara punya kisah cinta yang sama-sama mengharu biru, Andi-andi lumut. Loh, sana punya cerita Samson. Kita punya cerita si pahit lidah. Orang di lidah dilat bekasnya, mati coba. Lebih serem ini. Sana punya cerita apa? Cinderella. Kita punya cerita yang sama, bawang putih, bawang merah. Kalaupun hari ini engkau punya cerita namanya kura-kura ninja, dari dulu kami punya cerita kancil nyolong ti. Apa bedanya? Sama aja. Gitu. Nah ini kan bangsa. Sementara kondisi masyarakatnya baru ini, para ulama, para wali yang datang ini. Oh ini toh. Ini yang dikatakan dalam Al-Qur'an, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu ini. Tidak berpuluh, ini yang namanya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Di Arab tidak ditemukan berbangsa-bangsa karena bangsanya satu. Eropa tidak menemukan berbangsa-bangsa karena bangsanya satu. Tapi bangsa yang berbeda ada di Nusantara ini. Maka lita'arofu sebagai konsep yang diberikan Allah hanya bisa dijalankan di Indonesia. Makanya Arab satu bangsa mampu dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, Nusantara puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini baru pekerjaan terberat oleh para ulama. Sampai enggak kebayang. Ini bangsa paling sulit itu bangsa kita ini. Cari bangsa apa aja ada. Tapi kekuasaannya waktu itu raja hamba. Raja penguasaannya mutlak. Hamba tidak punya hak apa-apa. Maka kemudian para wali, para ulama awal datang ini. Apa yang bisa dilakukan untuk membangun kehidupan secara bersama-sama sesuai dengan konsep Islam. Masuklah konsep besar yang ditawarkan oleh kaum muslimin. Apa? Hidup secara bersama-sama. Hilangnya raja dan hamba disatukan dalam kehidupan model baru dengan sebuah konsep namanya musyarakah. Yang kemudian sekarang dikenal dengan istilah masyarakat. Ini konsep Islam. Musyarakah. Kalau sudah musyarakah, saling hidup bersama, saling mengerti, tawaran berikutnya, tidak ada satupun orang yang punya konsep bagaimana hidup bersama di dunia. Yang punya konsep sebesar itu hanya Rasulullah. Rasulullah menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyati. Maka hidup secara bersama-sama, maka yang ada adalah konsep ra'iyah, saling bertanggung jawab. Maka kemudian seluruh isi musyarakah dinamakan ra'iyah, maka per kepala di sini bernama ra'iyah, yang akhirnya kita kenal dengan bahasa rakyat. Satu-satunya kaum muslimin di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi nama warga negaranya hanya Islam Indonesia. Mana ada ketemu menyebut penduduknya ra'iyah. Tapi harus ingat, kalau sudah bernama ra'iyah jangan mudah mengkafirkan orang. Sebab hilangnya atau datangnya ra'iyah, hilangnya kafir. Kafir itu apa? Orang bukan Islam yang menentang kaum muslimin. Tapi orang bukan Islam yang bisa hidup bersama, namanya zimmi. Lah kalau zimmi sudah saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah. Orang Indonesia sudah bernama ra'iyah, jangan kau turunkan kembali pada derajat kafir, karena itu bertentangan dengan konstitusi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kiai Asnawi Kudus pernah didenda 100 gulden karena menyebut tetangganya dengan sebutan kafir. Lah ra'iyah yang berkumpul bagaimana membangun nasibnya? Maka kemudian dikenalkan menggunakan bahasa Al-Quran, wasyawirhum fil amri, masuklah kalimat musyawaroh, ini bahasa Al-Quran. Nah kalau bermusyawaroh jangan menang-menangan sendiri, harus saling berbagi dan saling mengerti. Duduk bersama musyawaroh tapi saling berbagi dan saling mengerti. Al-Quran menyebutkan tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka duduk bersama dalam musyawarah disebut majlis. Ini bahasa Al-Quran. Kalau mau membangun kekuasaan musyawarah dalam satu majlis, bangunlah kekuasaan dengan konsep wasi'a kursiyuhus samawat, seluas cakrawala, maka kedudukannya bernama kursi. Ini bahasa Al-Quran. Makanya kalau mau ditanya di mana struktur negara di dunia yang menggunakan struktur Islam, satu-satunya negara itu ada di Indonesia. Karena itu bukan bahasa kali, bukan bahasa pasar, itu bahasa undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Gila, Kang. Mukul jangan sekali-sekali kita menyebut negeri ini negeri Tauhid, negeri ini negeri kafir. Pasti kamu bukan santri, pasti kamu Islam pendatang baru yang tidak pernah mengerti sejarah bangsa Indonesia. Wes blak-blakan aku saiki. Sopo sing iso menamakan warganya dengan sebutan ra'iyah? Cari di dunia mana yang ada. Hidup bersama dalam satu pembicaraan membangun nasib. Mana ada yang menyebut musyawarah? Mana ada yang menyebut dengan sebutan majelis? Mana yang menyebut kursi? Dan itu adalah bahasa konstitusi majelis permusyawaratan rakyat, diwan perwakilan rakyat. Itu bukan bahasa sepanduk, itu bahasa undang-undang. Artinya negeri ini adalah negeri dengan struktur paling Islam di muka bumi. Maka kalau kamu cari negeri yang paling Islam, carilah ke Indonesia. Rawat tepuk tangan. Tidak berani karena kalian ternyata lama enggak belajar. Suwe ra sinau dul. Mangkane wong santri kok ora ngerti santrine. Lah iki lho santri ora iso rofak yo iki. Makanya kita ini muridnya ulama. Ya. Kedudukannya hanya kelas muridnya ulama. Maka saya secara pribadi, karena saya mengakui saya hanya kelas muridnya ulama, maka saya ikut jamiah Nahdlatul Ulama. Wong aku mek muridnya ulama kok. Nah, aku muridnya Nabi, aku menyebut diriku Nahdlatul Sahabah. Nah, aku muridnya sahabat, aku menyebut diriku Nahdlatul Tabi'in. Berhubung aku nameng muridnya ulama, saya menyebut diri saya Nahdlatul Ulama. Aku Syuriah NU. Sampean sapa wis ra urus aku. Iya. Ini santri kok, muni ini santri kok. Santri itu bahasa yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara. Karena waktu itu orang yang belajar agama namanya sahastri, maka biar tidak konslet dengan budaya bangsa kita, yang berbicara masalah agama disebut santri. Yang mengajar agama syaikhun ustadun, tapi karena di Nusantara waktu itu orang yang mengampu agama namanya kiai, maka kemudian syaikhun ustadun bernama kiai. Sama dengan musholla bernama langgar, sama dengan tilmidun muridun santri, sama dengan nama-nama yang lain. Makanya itulah isinya sana semua, bungkusnya sini, persis kayak ibu-ibu. Bungkusnya si Kongwan isinya rengginang. Ini dah. Begitulah. Ini. Makanya santri sekarang aneh-aneh karena mungkin tidak tahu ngaji. Coba. Yo. Santri itu dari dulu harus ngaji dengan rumus innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang disebut ulama. Makanya kalau ngaji ditempiling itu biar takut sama Allah. Tonyo aplok ngegodiken gitu. Sekarang teori itu sudah hilang karena konsep yakshallah diberlakukan melanggar HAM. Akhirnya ulamanya tidak makrifat, ulamanya nakiro. Ayo. Nah, ulama itu kalau nakiro masalah karena innama yakshallahu sing wedi malah Gusti Allah. Lah, ulama dimanapun pasti jadi orang depan. Orang depan dalam bahasa nahwu namanya mubtada. Lah, mubtada itu tidak boleh nakiroh. Mubtada harus ma'rifat. Karena kalau mubtadanya nakiroh, khobarnya muqaddam. Mubtadanya mu'akhor. Lah, kalau khobarnya muqaddam, persis hari ini lebih percaya huwa. Loh, khobar muqaddam, khobar duluan ya lebih percaya huwa. Maka saat ini kurban huwa kabeh sampai huwe-huwe. Nah, ya. Lah, karena tidak punya konsep yakshallah, semuanya nakiro. Mau rofa enggak bisa. Akhirnya enggak bisa yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Karena enggak bisa rofa, maka enggak punya dhamma. Kalau enggak punya dhamma ketemu jamak taksir ya selesai, enggak kuat sampean. Ketemu isim mufrad ya enggak jadi. Ketemu perempuan takluk sampean karena enggak punya dhamma, akhirnya minggat we. Akhirnya karena rofa raiso domah tidak punya, apa-apa tidak punya. Akhirnya orang lebih suka menggunakan rumus i'rob. I'rob itu apa? Takdiru akhiril kalim takdirun awlafdon li amilin ulim. Semua tergantung amil yang masuk. Maka rofa nasobnya tergantung amil, tergantung amplopnya. Ya. Tepuk tangan lo si bantan. Mula yo ngaji alon-alon tak runut kok ngisor mana. Biar enggak pangling dengan agama kita. Kita ini orang jauh. Ya, muridnya ulama. Maka di sini begitu musyaraka jadi, semua jadi. Karena yang bangun ini adalah para wali, maka kawasannya disebut wilayah. Artinya apa? Al-wali meninggalkan wilayah. Mana ada kawasan yang disebut wilayah kalau bukan kawasan kita? Artinya dulu yang bangun ini para wali. Al-wali meninggalkan wilayah dengan harapan yang bertempat di sini, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada takut dan tidak ada khawatir. Makanya santri itu enggak pernah takut, enggak pernah khawatir, enggak punya ijazah, enggak khawatir. Iya, bawa setrum di pinggir kali hidup. Ya santri enggak punya khawatir, enggak makan ya bisa makan, enggak punya enggak masak enggak apa-apa. Wong santri sering pengajian, setiap datang ke pengajian pasti makan. Santri. Loh karena kita ketemu dengan konsep yang berbeda-beda, maka para wali dulu semua diajak bagaimana hidup rukun. Cara merukunkan agar bangsa ini tidak pecah, nasi aja jangan dimakan sendiri. Makanlah bersama-sama, maka ada konsep nasi tumpeng. Potong ayam, jangan kamu makan sendiri-sendiri, biarkan utuh dimasak, biar nanti bisa dimakan bareng. Ada orang mati, kumpulkan sesama tetangga, biar kalian ngumpul. Ada orang kawin, kumpulkan tetanggamu, makanlah. Ada orang khitanan, kumpulkan semua. Maka para wali paling seneng bikin kumpulan. Ada tahlilan, ngumpul. Ada yasinan, ngumpul. Ada nariahan, ngumpul. Ada alumni pondok pesantren, ngumpul. Semua dibikin ngumpul. Ada kuburan, ayo ngumpul, ziarah. Ada orang meninggal, ngumpul pakai khol. Rasulullah lahir, kita ngumpul. Itu kenapa? Mekanisme yang dibangun para wali agar wilayah ini terisi oleh orang-orang yang punya sistem silaturahmi yang tidak mudah dipecah belah. Maka lihatlah orang-orang yang akan memecah bangsa ini, mesti khol radoyan, mesti enggak mau khol. Ziarah kubur pasti enggak mau. Yasinan enggak mau. Orang mati gelundung nodok. Akhirnya apa? Orang-orang ini tidak punya tradisi berkumpul, akhirnya hidupnya sendiri-sendiri-sendiri, dan akhirnya menjadi pembenci orang lain. Hasilnya apa? Suruh ngebom juga dia tidak punya khawatir apa. Inilah mekanisme sosial yang namanya social engineering, rekayasa sosial agar sebuah bangsa runtuh. Jauhkan dari budayanya. Gila yang terjadi. Untung masih ada santri, kiainya datangi kuburannya, orang ngumpul, nariahan ngumpul, semua masih ngumpul, sampai ada alumni pondok pesantren ngumpul. Akhirnya orang-orang kayak begini mampu menguatkan bangsa ini. Orang sini seneng dengan gurunya yang ada di mana. Orang sini ziarah ke Pulau Penyengat. Begitu santri ziarah ke Pulau Penyengat, sampean suruh ngebom di Penyengat, berani? Ya ndak berani, wong ada makam Raja Ali Haji, Raja Pulau Penyengat, enggak berani. Orang kita punya kesenangan ziarah Wali Songo di Jawa, suruh ngebom Jawa, ya enggak berani, wong ada makam Wali Songo. Lah bagi yang tidak punya kemampuan ini, ya bampu aja nih, biasa aja. Lah ini lah, Kang. Ya. Lah makanya kadang kita pangling. Santri itu orang sini. Makanya kalau sholat juga enggak selalu tergesa-gesa seperti orang sana. Sholat itu kalau santri di sini jam 11:30 sholat duhur, orangnya masih di sawah, masih di tambak, masih di apa. Maka kiai dulu kalau sholat mundur biasanya 1:30. Allahu akbar. Masih belum datang ya, Rabbana, ya Rabbana. Itu kan cara santri yang mengajarkan Islam yang jauh. Terus Allahu akbar, karena jauh dari pemancar. Kita pakai pemancar lokal, sinyalnya kadang hilang, kadang datang. Allahu Akbar, ada bakso, ting-ting-ting, sinyalnya hilang. Allahu Akbar, ada hujan, gerot-gerot, ya Allah, kerupukku kehujanan, hilang. Sinyal yang seling hilang harus dicambung dengan apa? Dengan zikir. Makanya kalau habis sholat pakai zikir. La la illa, la la illa. Ada yang protes. Saya baca hadis, sahabat kalau zikir diem begini. Kenapa kalau santri zikir kok gedek-gedek? Ya sahabat muridnya Rasulullah, zikir di samping Rasulullah, kena tetringnya Rasulullah. Yo wifi-nya ya online. Nah orang sini kalau tidak diem gini, ya tidur sampean. Itulah wal jamaah sini, maka jangan cerewet ya. Makanya sini rame, la ilah. Kenapa? Biar denger yang tua-tua terus menirukan. Coba, ayo. Puasa, sama aja puasa, tapi gaya sini beda. Sini harus berhati-hati karena puasanya enggak khusyuk. Orang Arab puasanya khusyuk, keluar rumah lihat padang pasir. Orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat blimbing. Makanya daripada kamu enggak khusyuk, tidur aja, udah deh tidur. Masih ngeyel bangun, kasih dalil naumuso imin iba. Dan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya udah, akhirnya ketiduran terus, akhirnya kiainya sepi, pergi ke pasar cari mercon. Akhirnya dar. Tengah malam dok. Nah, kalau hampir subuh pakai imsak. Ada yang protes, imsak tidak ada tuntunannya. Lah terus menurutmu apa? Ya imsak itu maknanya puasa, menahan. Orang ustadz mengatakan itu, puasa itu mana imsak? Imsak itu juga menahan. Iya, dalam puasa ada imsak, tapi tidak semua imsak itu puasa. Karena menahan ee juga imsak. Jangan menggunakan hukum lazim malzum. Bahwa gula itu manis, tidak semua yang manis itu gula. Ada yang manis tapi bukan gula. Apa? Baca perempuan. Manis tapi bukan gula. Tapi di ngono ya ora manis ya apa kok ya. Ono sing manis tapi tidak manis itu kota di Jogja Jakarta sana kayu manis. Jare wong Jawa ono legi ning ra legi ombo pasar legi. Lho ini lho ya. Makanya kemudian setelah puasa halal bi halal. Haji sama aja hajinya, cuman orang sini ngantrinya 25 tahun. Maka santri bikin cara bagaimana orang sabar ngantri, tempelkan gambar Masjidil Haram. Kalau sudah daftar baru diajak latihan ke alun-alun iya, pakaiannya pakaian ihram, Ka'bahnya triplek. Habis itu diantar ke asrama haji, rombongan yang haji diantar ke asrama, yang antar belok kebun binatang. Kan biasa aja di sini. Sama dengan santri, tidak lagi ketemu Rasulullah. Bagaimana anak-anak ini bisa cinta sama Rasulullah kalau enggak ketemu Rasul? Maka diajarkan, ya Rasulullah salamun alik dedeng. Yang suka dangdut, ya kan? Yang suka Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Yang santri di situ ya, marhaban ya nurul aini, marhaban. Santri yang seneng duror ya, wan salam mustamirun ulakini yang tanjantan. Santri muda, santri tua ya, ala ya nabe salam alaika. Itu ulama ngajarkan mahabbah kepada Rasulullah karena enggak pernah ketemu. Ya orang Sunda, ya Rasulullah salam salamun alik es lilin macece Sunda. Kalau orang Banjar Masin ya, ya Rasulullah salamun alik munalik ya rafia jani wa darajat wa tayace rotalalame ya ohailal jo ya ohailal jo diwal karom kota baru gunungnya bamega gitu. Lo akhirnya cinta pada Rasul terbangun di kalangan santri. Yang lain gak punya mekanismenya, makanya gak punya cinta Rasul. Habib Syekh mengajarkan cinta Rasul dengan cara ya ya man ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad dzalikal fadlu min Allah. Ya nana, saya setiap nirukan bokokoknya itu enggak bisa. Kalau depannya taruhan bagusan saya, kokoknya yang enggak bisa saya, batal yang mahal kokoknya itu. Nah, orang-orang Melayu, orang-orang Jawa, orang-orang Kalimantan kadang enggak ngerti ini sholawat artinya apa. Karena seneng walaupun enggak ngerti ikut ke alun-alun. Ya puter-puter ada bendera Sleng ya naik, bendera Coca-Cola ya naik. Lah ini santri, akhirnya santri yang punya mekanisme ini mampu membangun mahabbah kepada Rasulullah. Gus Dur misalnya bikin lagu dangdut selawatan astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotaya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi dikasih tak pandang sayang. Dalailah itu yang nyanyi, grupnya Awara, yang ngarang Abdul Qadir, makanya lagunya bagus. Nah sekarang yang ngarang lagunya wong kucluk-kucluk itu. Mula lagunya cuman bikin pusing. Di mana, di mana, kemana, kemana, kemana, tak tahu kemana. Lagu nanya, sampai Ayu Ting Ting suaminya hilang ini gak ketahuan. Ada lagu gak ada suaranya, bokong tok. Lagunya Inul, kiai se Indonesia goyang setan, goyang iblis. Ya gak apa-apa cuman Gus Dur, gak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Lah iya sama Kiai Fuad Hasyim Cirebon Buntet, saya diminta Gus bawa ke Buntet. Diadili Gus Dur. Diadili sama Kiai. Gimana Gus? Anda mengatakan goyang Inul gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Loh, kalau sudah goyang Gus, celananya ngeplek gitu. Penuh syahwat kok gak apa-apa Gus Dur ini bagaimana? Jawab Gus Dur. Loh apa Anda lupa kalau saya udah gak lihat? Ya kita gak bisa ngomong. Loh itu loh, akhirnya ulama-ulama menggunakan cara karena Rasulullah ini umatnya wal jamaahnya sudah jauh berbeda beda. Makanya sholawatan itu dengan berbagai cara biasa aja. Iya, wayang itu punyanya orang Jawa. Wayang itu kalau di Jawa udah budaya paling top. Tapi karena itu lokal, bukan Rosaka wayang itu pakai bahasa Indonesia jelek. Om bumi kuncang kancing langit kelap-kelap. Oh, bumi berkuncang-kuncang, langit berkedip-kedip. Ya enggak jadi. Indonesia Raya. Nah, itu bagusnya memang milik Indonesia. Dilokalkan. Ya rusak. Indonesia, tanah airku. Orang Jawa bikin iseng. Indonesia, lemah banyuku. Ya rusak. Apalagi orang Kebumen. Purworejo. Indonesia, lemah banyu nenyong. Itu memang. Enggak bisa. Adzan ini jangan dirubah-rubah lah, adzan itu ya begitu. Iya lassolat. Adzan ganti dangdut rusak. Iya lassolat. Iya lassolat. Enggak bisa. Makanya mana ada kiai kok merubah begitu, enggak ada. Makanya sekarang dituruh kiai begini, wal jamaahnya gini. Makanya santri biasa aja. Cinta Rasul terbangun sampai Habib Ali Al-Jufri menyatakan dengan sebuah kalimat yang tegas, saya belum pernah ketemu pencinta Rasulullah sekuat orang Indonesia. Ya gimana enggak kiainya ngajari dari TK, dari apa? Ya astagfirullah ya diajari. Makanya tumbuh cinta lah. Kalau sudah cinta ya gak usah dibahas. Sekarang banyak yang bahas cinta Rasul. Apa? Cinta Rasul kok pakai yuget-yuget begini. Lewong seneng kok kamu bahas. Pacar kita dari jauh kelihatan aja. Yes, itu biasa aja. Memang biasa. Loh, sampean ingin tahu sahabat itu ada. Zaman Rasul senengannya tidur di masjid, tapi sembahyangnya juga bolong-bolong. Tapi senang tidur di masjid. Kalau Rasulullah datang, bangun paling dulu. Langsung cium tangan, cup, tidur lagi. Ada. Sampai aja gak pernah dengar cerita itu. Karena kadang gak dijelaskan biar gak sampai gak sembrono. Cup, tidur lagi. Selesai Rasul sholat, digandoli. Ya Rasul, apa? Mata sah, kapan kiamat? Alah, gak usah tanya kiamat. Ya mati pakai sangu, pakai bekal ibadah. Tak lihat kamu tidur, bekalmu apa? aku gak bekal ibadah ya Rasul. Bekalmu apa? Cinta sama engkau. Cinta doang. Iya, engkau cinta doang gak jalanin. Enggak ya Rasul, cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Ya Rasul, ya sudah aku tak pergi dulu. Nanti dulu tuh Rasul. Nanti dulu bagaimana? Karena aku sudah jujur, aku cinta sama engkau ya Rasul. Engkau cinta gak sama aku? Ya iyalah, wong kamu cinta aku, masa aku enggak? Yes! Ya, berarti engkau enggak akan tega kalau aku masuk neraka kan ya Rasul? Cinta kan enggak boleh tega. Iya, iya. Nanti kamu masuk surga bareng sama aku. Man ahabani kana ma'ifil. Jannah sebab pelurutnya hadis. Akhirnya dia, yes! Gitu langsung lari dia coba. Nah Sayyidina Abu Bakar dengar kayak gitu kan keki juga. Masa sih? Ya Rasul, apa? Katanya orang itu seneng tak masuk surga beneran? Iya beneran, seneng tak? Iya. Dari kata saya itu, berarti aku ini lebih depan ini. Anak tak kasihkan, unta tak kasihkan. Bener ya tuh? Iya, man ahabani kana ma'i fil jannah. Akhirnya saya tidak bakar langsung yes joget saya tidak bakar ye ye ye. Sampai jubahnya Sayyidina Abu Bakar itu berkembang melebar saking cepatnya joget saking senengnya. Itulah yang akhirnya dijadikan manhaj thariqahnya Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya thariqah Maulawiyah, yang sekarang oleh anak-anak sering dikembangkan dengan nama Tarisu Sufi. Jadi orang senang Nabi, yes, yang biasa. Anta Samsun, anta Badalun. Ada yang protes, masa Nabi dibilang rembulan dan matahari? Orang senang itu gak usah kamu bahas. Namanya bahasa cinta, jangan diukur dengan bahasa fakih. Orang pacar kita jelek aja kita bilang, dek wajahmu seperti purnama. Ya jangan dibahas. Termasuk orang cinta itu gak bisa dibahas. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah itu kalau dibahas dengan ilmu fakih ya, musyrik. Masa gak ketemu sehari aja mah mati. Yang bikin mati itu Allah, bukan gak ketemu dia. Kali ribut. Kalimat cinta yang gak bisa dibahas itu kalimat cinta tahun 80-an. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu dibahasnya kelai, masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Belum, makanya kalimat cinta itu jangan dibahas. Pacar hilang aja tanya Allah kok. Pacar hilang itu kalau terlalu cinta, bukan dicari pakai SMS, pakai tanya ke Allah. Kenapa? Ya karena orang sudah terlanjur cinta, Allah dilibatkan. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Coba. Masuk pacar hilang tanya Allah. Lu kan ya bisa. Lili lho, ya Allah, lho makanya. Kan udah cinta ya begitu. Ya na na na, ya na na. Loh makanya santri kalau cinta Rasul ya pakai joget, pakai apa, pakai jempolnya gini. Yang tidak pernah diajarkan mahabbah ya pasti protes. Wah itu musyrik, itu hulu, itu berlebihan. Karepmu. Santri tidak akan pernah berubah, santri tetap seperti itu. Iya, nah akhirnya santri ngerti pangkatnya. Makanya kalau manggil Rasul, wong ya sahabat ya, ya Habiballah, ya Syafi Allah, kita pakai Sayyidina, karena tak pantas manggil Rasul kok Muhammad, karena Quran sudah melarang la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum, ba'd, jangan kau panggil utusanku seperti kamu memanggil temanmu, makanya ya Habiballah. Tapi lama-lama sekarang orang ikut juga, yang bukan santri sekarang ya sudah enggak berani lagi Muhammad, enggak berani, paling ya apa ya nabina Rasulina, tapi pokoknya yang penting tidak Sayyidina orang itu sekarang. Ila ruhi, enggak boleh. Sekarang sudah mau ning semoga arwahnya. Semoga arwahnya sama aja. Tumpeng enggak mau, tapi nasi kotak mau sekarang. Iya kan? Nasi ingkung enggak mau, sekarang ayam potong-potong mau. Subuh, apa itu musyrik? Sekarang mau, tapi bahasanya ruqyah. Iya. Dan terus apa? Misalnya alat musik terbang, enggak mau mereka dulu. Woi itu musyrik. Akhirnya sekarang mau tapi pakai mulut. Namanya nasyid. Akhirnya sekarang mereka sering pakai slogan yang bukan santri ini. Apa? Mari kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Santrinya sambil senyum, ya kamu kembalilah, karena kamu pernah pergi. Aku belum pernah kemana-mana, aku masih seperti yang dulu. Nah ini makanya sekarang ini santri paling tenang. Dan di Indonesia tenang karena masih ada santri. Kayak begini kadang kita ini susah jelasinnya. Orang-orang baru makanya deh, santri ini yang pernah belajar. Dan tidak pernah melupakan fitrahnya. Tidak pernah melupakan kedudukan. Kedudukannya bahwa kita pengikut Rasulullah. Tapi pangkatnya muridnya ulama. Makanya cuma namanya santri gitu aja. Kalau zikir ya biasa. Kalau sholat ya biasa aja. Begini kalau santri tak contohkan ya. Santri kalau sholat ya Allahu Akbar. Ini aja. Kenapa? Karena makmumnya santri juga, yang orang lokal matanya belum bisa sholat masih gini-gini. Makanya kiai Allahu Akbar, gak ada kiai kok Allah. Karena ngerti belakangnya mesti, kiai ku nyetop apa ya. Kiai kalau sholat ya Allahu Akbar, gak ada terpukul. Gak ada, kenapa? Karena tahu bahwa santri itu sikilnya masih gatel kalau kesing. Kesinggal makanya Allah. Nah ini santri mah biasa aja. Santri gak ribet kok kalau bawa Islam, biasa aja. Makanya untung masih ada santri. Itu yang santri ini bisa terima segalanya. Ya, mas terima kasih. Santri itu selalu bersyukur. Kita ini orang jauh. Ya kan, orang jauh. Kebagian Islam itu sudah terima kasih. Quran 30 juz, alhamdulillah kita kebagian, ada yang yasin tok, terima kasih. Ada yang cuma kebagian kulhu, alhamdulillah. Ada yang cuma kebagian bismillahirrahmanirrahim. Ada yang cuma kebagian nun, ya apa. Makanya kalau panggil suaminya jawab nun. Sholat itu banyak sekali, alhamdulillah kita ini masih kebagian. Walaupun ada yang setahun sekali hari raya, terima kasih dah. Alhamdulillah, walaupun seminggu sekali Jumatan. Hadis sebegitu banyak, alhamdulillah kita sudah kebagian dua. Yang satu kullu bid'atin dhalalah, yang satu innamal a'malu binniyat. Makanya hadis dua itu suka kelahi kalau di masjid. Ini bid'ah, ya tergantung niatnya. Santri biasa aja. Enggak ada. Doa sebegitu banyak, alhamdulillah kita sudah kebagian dua, doa makan sama doa terima kasih. Allahumma barik lana sama Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'i. Santri tidak ngotot. Sunan Kalijaga punya murid namanya Sunan Geseng, diajari ya hayu ya qayyum, keliru ya kayuku ya ka. Yumu ya enggak marah, udah biar gitu aja. Sunan Kudus punya murid Saridin, suruh adzan di atas Allahu Akbar Allahu Akbar. Keras sekali, keliru, lawa bubar, lawa bubar ngarah. Disyukuri aja gitu loh, disyukuri. Akhirnya Islam Indonesia ini rukun loh, ini loh gaya di Nusantara itu ya begitu-itu. Gak usah pakai gaya sana, gak usah. Karena kita Islam di Indonesia. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, dia dikenalkan dengan kebaikan agama. Khairon itu nakirah. Kalau khairon kok nakirah, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna berarti tidak bisa berdiri sendiri bagi manusia, karena manusia tidak sempurna. Malam hari ini yang terlihat paling baik siapa? Iya, sendirian di sini ditunggu orang banyak. Inilah yang paling baik malam hari ini. Ya, enggak usah dibantah. Lihat kebaikan itu, tapi karena kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri. Walaupun saya terlihat paling baik, kebaikan saya tidak akan pernah ada kalau tidak ada panitia BKAPP yang bikin acara. Maka akhirnya saya kelihatan baik karena ada dibikin panggung sama BKAPP. Tapi BKAPP bikin panggung, saya gak datang juga jelek. Loh, makanya kebaikan saya kalau dihitung sendiri saya paling baik. Kalau sudah dibagi dua sama BKAPP, yang baik siapa? Ya gak jelas. sudah seperti ayam sama telur duluan mana? Ya ribut. Nah sudah, baik saya, BKPP saya, baik. Kenapa kok menjadi baik? Ya karena ada yang duduk di situ. Coba kalau gak ada yang duduk di situ. Ya ini gak pengajian namanya, bakul jamu. Karena ada Pak Wabu pada semua yang di sini. Ini kemudian dikebaikan pada semua. Nah kita duduk semua menjadi baik karena ada yang masang tenda. Sampean ngerti yang masang tenda itu sholat duhur? Gak tahu, udah lah gak usah pakai bantah. Gak tahu. Lo baik itu gak bisa berdiri sendiri. Ya, deh. Sudah, kita baik di situ semua karena baju kita bersih. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang mau nyuci. Ya ini baik. Nah ibu-ibu mau nyuci dan mudah, kenapa? Karena ada pabrik Ringso, pabrik Soklin, itu siapa yang bikin? Wing. Ucino. Loh, terus kita makan, karena perut kita kenyang, siapa yang masak? Nggak tahu. Orang sini nggak punya garam, karena tidak ada ladang garam. Yang punya ladang garam itu orang Jawa sana paling banyak, Jeporo, Pati itu. Akhirnya kalau punya garam berarti dari sana. Sampean tahu kalau garam dari sana disupir sama supir truk. Selama nyopir apa sampean tahu enggak menggok ke warung remeng-remeng? Enggak tahu gitu. Loh itu loh maka kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri. Maka kalau kita baik jangan sekali-sekali merasa paling baik. Hancur kita. Lah begitu sekarang ada orang baik merasa paling baik. Mengatakan bahwa khilafah paling baik, ya silakan aja dirikan, tapi mau didirikan di Suriah gagal karena merasa paling baik. Yang terbaik adalah yang pakai cadar, praktek di Suriah jebol. Yang paling baik adalah hukum yang ditegak praktekkan jebol. Hasilnya apa? Runtuh seluruh negara di kawasan Timur Tengah. Dan hasilnya apa? 157 juta menjadi pengungsi, data UNHCR yang ke Eropa 100% tidak lagi beragama Islam. Nah, ayo iki lho jenenge pemurtadan syar'i iki. Ya, kok meneng? Kaget ya? Shock ya? Mau baik enggak jadi, hasilnya 157 juta pengungsi sudah tidak beragama Islam. Kan mending di sini, campur-campur indah ya Bapak Ibu ya. Habis sholat turun ke anu kaple. Ya biasa aja kalau di sini. Habis Jumatan turun ada cewek lewat. Nah itu indahnya di sini. Akhirnya semua bisa terus ditingkatkan baik-baik. Kenapa? Karena berada pada tempat yang baik. Lo kan ini. Makanya Islam di Indonesia itu meningkat. Begitu dipaksakan menjadi sebuah kebaikan yang kafah. Seperti yang mereka lakukan, Islam kafah. Emang dirimu siapa mau menegakkan Islam kafah? Kamu Rasulullah. Yang mampu menegakkan Islam secara kafah itu Rasulullah. Karena Rasulullah anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita begitu benar dikit langsung memikirkan yang lain jelek kok. Ada ghillan lil ladzina amanu, ada marah dengan sesama kaum muslimin. Ibarat Rasulullah itu power bank, punya setrum tapi dingin. Lah kita itu diesel, punya setrum tapi panas. Salah dikit megang ke setrum gitu. Setrum. Makanya Islam ini biar enggak nyetrum macam-macam, banyak bungkusnya karena kabelnya biar enggak bolong. Orang biar dapat bagian Yasin bikinkan bungkus namanya Yasinan, biar orang kebagian kulhu bikinkan bungkus namanya tahlilan, biar dapat bungkus namanya Bismillahirrahmanirrahim, bungkuskan namanya suwuk loro untun. Indonesia indah, ini loh Islam yang ada di Indonesia. Loh gitu, enggak usah diprotes, aman protes. Itu. Iya, nah itulah Islam di sini. Mana apa sampean ribut sekarang? Oh, apa Islam di Indonesia? Islam agama baru. Gundulmu ae, ndak lah. Ini sekarang kan ada orang-orang yang suka usil gitu. Makanya semua punya konsep sendiri-sendiri. Itu orang Malaysia punya konsep namanya Islam Habori. Orang Indonesia punya Islam Indo. Saya gitu aja kok repot. Ya. Karena saya enggak boleh menyebut Nusantara ya, Islam Indo. Saya gitu aja. daripada nanti orang sini konslet lagi. Isra' lo terkip idofa itu jelas fi Indonesia lo ngono lo ya lah bola ya amma ba'du. Nah ini mukadimah ngaji selesai. Nah ini baru amma ba'du saya. Lo belum mulai. Lo wong ini baru kalau belum selesai belum apa-apa, enggak usah ke susu sampean. Lo kiai itu kalau ngaji pasti pakai amma ba'du. Jadi mukadimah ngaji selesai itu amma ba'du. Saya dari tadi udah amma ba'du belum? Nah, baru amma ba'du berarti baru selesai mukadimah. Lo itu, makanya tetanggamu itu ya. Tetanggamu sebelah itu loh, pinter Malaysia itu. Bagaimana anak-anak ini tetap mengerti bangsa yang berbeda-beda? Bikinkan film Upin Ipin di Malaysia. Si Upin harus tahu bahwa bangsa Malaysia tidak lepas dari bangsa India. Si Upin dan si Ipin harus kenal dengan Charjit. Si Upin dan si Ipin harus tahu dengan orang-orang Cina, dia harus kenal dengan Mei. Si Upin dan si Ipin harus tahu ada anak-anak Indonesia, dia harus kenal dengan Susanti. Lu itu lu cara mereka ngajarkan kebangsaannya. Islam yang keras-keras sikat dari Malaysia, teroris dihabisi, Salafi dihabisi di Malaysia. Yo, namanya Hizbut Tahrir seluruh dunia dihabisi, di Indonesia aja yang paling akhir. Kenapa? Karena baru ribet di Indonesia. Gendera la ilaha illallah. Ya terserah kamu pakai itu. Terus orang kalau enggak suka gendera la ilaha illallah dibilang enggak suka la ilallah. Enggak. Benderamu aku enggak suka, tapi kalau tahlil tak pakai tiap hari. Sebagaimana saya enggak suka bendera Palu Arit, tapi kalau saya ke sawah pakai arit, menukang pakai malu, biasa aja gitu, heh. Santri kok wis bulet ndase iki. Ayo ditokno meneh uteke santri. Aja melok bulet sisan, aja melok ruwet ya, Kang ya. Sampeyan ben kan celuk Kang, saiki celuk kiai to, aja bulet utekmu. Itu Malaysia begitu, Amerika ngerti biar bangsanya gak malu gagal di Vietnam, bikinkan film Rambo 1 sampai 5 coba, biar Amerika gak malu anak bangsanya ngambil spiritual dari Cina, bikinkan film American Shaolin, American Kung Fu, biar gak malu ngambil spiritual dari Jepang, bikinkan film American Ninja, American Samurai, bahkan samurai terakhir dari Amerika dalam sebuah film namanya The Last Samurai, tokohnya Tom Cruise dari Amerika. Jepang biar tidak malu bangsanya pernah terjadi pembantaian dalam rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji, bikinkan film bahkan anak paham, film itu dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Nah itu kalau sudah berbicara bangsa, Pak Wabur dari dahsyat, itu sudah bangsa yang beliau sebut. Sudah bukan ting pekinyi gitu. Jadi kalau pola pikir Pak Wabu ini layak menjadi gubernur besok. Sudah bukan ting, sudah bangsa, kaget ya. Sudah bangsa. Kiainya gak boleh kalah juga harus ngomong bangsa. Iya kan? Udah jarang loh Wabu tiba-tiba ngomongin bangsa. Bisa kemana-mana, kita kemerdekaan. Jarang, biasanya kan laporan pajak. Sambutannya biar bayar pajak gitu. Ini belum lagi nanti seandainya sambutan Kapolres gitu. Ini baru. Lah ini loh kita punya bangsa, kita jaga. Kita dari situ dulu cara menjaganya. Keterangan selanjutnya nanti kita lanjutkan ngaji lagi kalau masih seneng, kalau udah kapok ya udah enggak usah diterusin lagi, udah cukup sampai segini aja. Iya, ini belum ngomong Selat Malaka loh ya. Saya pernah bernegosiasi dengan Selat Malaka waktu Gus Dur jadi presiden. Saya bernegosiasi dengan Israel, bernegosiasi dengan Cina. Dan sampean enggak sadar, disitulah nanti pertarungan terakhir ketika membangun bangsa ini di Selat Malaka itu sampean yang akan bertanggung jawab. Kalau sampean sekarang sudah berani radikal, para pemuda, orang-orang yang dari sana enggak akan belok ke sini, mending tetap di Malaysia. Malaysia radikal-radikal tapi punya Genting Hilen, masih punya Singapura, punya Sentosa. Punya itu sesuk tak jelas, no panjang. Saya pernah terlibat dalam urusan itu, makanya enggak usah terus. Sesuk menaya besok lagi santri ini. Yang penting yang sudah ada teruskan, jangan pernah dirubah. Ya, santri harus ingat bahwa kitalah orang yang pertama kali mengajar apa belajar Islam dengan cara Indonesia. Huruf pegon itu dari sini dulu, dari orang-orang Melayu. Orang-orang Nusantara dulu ngerti agama kan diajarkan huruf pegon. Itu yang ngajarkan di sini termasuk apa Raja Ali Haji nulis Gurindam 12, syarak bersanding adat, adat bersanding apa itu? Nah, kitab bersanding adat, adat bersanding. Nah, pokoknya itulah wong saya bukan orang sini. Enggak, itu orang sini yang ngajarkan. Orang Jawa diajari itu dulu orang sini, syarak bersanding adat. Adat bersanding kitab umum itu. Nah, adat bersanding syarak, syarak bersanding kitab umum. Itu kan di sini dulu ngajarkan. Wong yang sekolah pertama itu orang sini dulu, yang punya komoditas internasional itu orang Sumatera. Sehingga bisa belajar ke Arab. Di Jawa masih belum bisa belajar apa-apa. Makanya kiai-kiai pertama dulu dari sini. Oh. Nah, yang sana masih rukun. Sini udah mulai agak, gitu, jangan. Wabub ya, mari kita jaga kerukunan itu. Kita ajari Indonesia melalui orang Melayu. Loh, itu baru bisa. Ya sudah, besok kita terusin lagi kapan-kapan ya. Semoga semua baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Hadi min sulthanik. Allahumma akhdim lana bil iman. Allahumma akhdim lana bil khair wa akhdim lana min qawli la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhdim lana bi husnil khatim. Allahumma aftah lana futuha al-arifin. Bi hikmati kawan surah rahmat wa dzikra wa nasihat dari Rabb. Bidzika ya Allah bishadu. Ya Allah bi haqqi Rabbana inni as'aluka min dhurriyyati bi wadin ghairi dzin tabadikal muharram. Rabbana la yuqim as-salata wa tarkan. Wa samaradil alam yashkurun. Ijala uladana duriyatina talamidana ahlil mahlil khair alibadana khamsa muqyamdilim. Ilihabayna ummatuna masyikhi masyikhi masyikhi masyikhi maafillahum arhamu maafi maafanum. Allahumma la tahrimna ajurahum la taftinna ma'adham maafillana walahum. Allahumma jalan qabra muratamiratul jinana. Allahumma jalan qadam rajamil qubun. Nalilahi lalallah muhammadur rasulullah biaqidana subad ma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, dengan berakhirnya ceramah agama yang ditutup dengan pembacaan doa yang ingin buat terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq yang telah memberikan pencerahan pada malam hari yang berbahagia ini. Dan yang demikian berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pengacara mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih lanjut, mohon maaf, saya ada agenda acara yang sudah berjamaah subuh yang akan dipimpin oleh Bapak Mustafa dan Muazzin Saudara Emisma dilanjutkan dengan istighosah. Itu mari sama-sama kita laksanakan agenda kita berikutnya dengan jam 6 setelah sarapan pagi atau makan pagi. Kita akan masing-masing melaksanakan perjalanan pulang. Jadi kami harapkan nanti bersabar untuk semua kafilah. Kita juga akan mengantar bapak-bapak, ibu-ibu, para kafilah semuanya menuju ke pelabuhan. Untuk itu nanti urutannya akan kita atur ya, mungkin dari Tanjung Sama dulu, baru Tupang, baru Cintawan, jadi tidak bercampur-campur.